gali-gali-gali lubang. Lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar buka. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar buka. Gali, gali, gali, gali, gali lubang. Gali, gali, gali, gali, gali lubang. Gali, gali, gali, gali, gali. Yang kaya gali, gali, gali, gali, gali.